Isteri saya agak kuat stamina-nya. Dia selalu marah pada saya kerana tidak puas. Bolehkah saya gunakan alat-alat tambahan? Berat orang gombok ni. Ni JKK tanya ni. Jawabnya tak boleh. Bang, tak boleh. Nampak? Memanglah orang perempuan ini dia nafsunya kuat. Itu sudah lumrah. Tak? Orang lelaki kuat juga. Kuat temberang. Faham tak? Jangan marah orang puan. Orang puan nafsunya lebih daripada lelaki. Itulah hakikat fakta yang sebenarnya. Tak? Orang lelaki ni kuat cakap saja. Sembang saja. Nak bagi yang kedai kopi jangan. Okey, telur masak separuh dua. Kulit-kulit campur. Kawan dia dengar, oh hebat kau makan telur. No, main dengan kulit ke dia? Darah, 5 minit je. Jadi janganlah benda kita ni siapa jadi macam bangsa yang tidak turun Quran, tidak turun hadis. Orang putih ikut si sekali nak buat. Nak, maka nafsu, puaskan nafsu isteri ini yang sangat bernafsu. Nak, sebab tu dia tak benar orang puan kahwin lebih pada seorang. Tapi orang lelaki kalau tak cukup dengan seorang, nafsunya boleh lebih. Tapi bukan orang kahwin poligami itu kerana nafsu sahaja. Ada sebab-sebab lain macam Rasulullah. Nak, kerana menolong ibu tunggal dan sebagainya. Baik, jadi bolehkah dibuat macam roti, macam-macam alat pula untuk puaskan isteri dia ni? Nak, beli itu, beli ni. Tak boleh buat lagu tu. Cukup dengan suami sahaja. Nak, boleh memuaskan nafsu isteri sebenarnya. Tetapi dengan ilmu. Imam Syafi'i kata, man arada bidunia fa'alihi bil ilmi. Siapa yang nak dunia dengan ilmu. Nak, dengan ilmu pengetahuan lah. Nak, maka dia boleh puaskan nafsu seks isterinya. Kita tak mukabalah ilmu tu sini. Nak, jadi kalau nak, isi borang. Kita kabur.